Suara angin, angin sing reri duati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke elo nang pipi, suara wero senajan mung ngono mimpi. Ngelomo ngelom ning dadaku, tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngelomo ngelom ning aku, ben ra adem kesiramu jeneng dalu. Banyu langit sing ono nduwur kayangan, watu gede kelingan mendungi hujan. Oh, celesono atine wong sing kasmaran, setia janji seprene tansah kelingan. Ademe gunung merapi purba, melu krungu suaramu ngomong keopo. Ademe gunung merapi purba, sing ning langgrah Wonosari Yogyakarta. Sono klambi iki jroning dada ben ra garing ngetep janji. Ora lamis gedhe ning gonku tresnani, nganti kapan aku ora bisa lali. Ademe gunung merapi purba, melu krungu suaramu ngomong ke opo. Ademe gunung merapi purba, sing ning langgrang Wonosari Yogyakarta. Sing ning langgrang Wonosari Yogyakarta, sing ning langgrang Wonosari Yogyakarta.